بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وأوصى من ضمن وصيته وأوصى أن يؤجل تجهيزه وغسله وتكفينه وحمله إلى حفرته ولا يحبس ولا يبطأ به. Dikatakan dan beliau berwasiat agar supaya dipersegera penyelenggaraan jenazahnya, tajhizuhu wa ghusluhu, dan dipersegera dimandikan, wa takfinuhu, juga dipersegera dikafani, wa hamluhu ila hufratihi, juga dipersegera untuk dibawa ke hufranya, ya, ke liang kuburnya. Wala yuhbas wala yubtau bih, jangan ditahan dan jangan diperlambat. Nah, seluruh hal ini masuk ke dalam umuman sabda Rasulullah SAW, asri'u bil jenazah. Bisa dikatakan bil jenazah di kasra jinnya, dan bisa dipatsa bil jenazah. Asri'u, bersegeralah bil jenazah, segala hal, apakah dalam penyelenggaraannya, dalam dimandikan, dikafani, dibawa, semuanya adalah hal yang disyariatkan. Wain mata dahwatan nahar, kalau beliau meninggal di awal siang atau di duha siang, waqta sawa atau waqta zawal, atau dia meninggal di waktu az-zawal, terbenam matahari, bukratan, atau meninggal di waktu sore, fainahu la yuakhkhar tajhizuhu ila al-ghad, jangan diakhirkan penyelenggaranya sampai besok. Wala yutraku mayyitan baina ahlihi bil lail aslan, dan jangan dibiarkan dia dalam keadaan mayyit, ditinggalkan di tengah keluarganya di malam hari, sama sekali jangan dibiarkan. Ya. Ini tentunya apabila memungkinkan untuk dikuburkan di malam itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka mengakhirkannya dari sesuatu yang ada maslahatnya. Apabila dikuburkan di malam itu misalnya tidak memungkinkan karena kondisi pekuburan yang sulit dilihat, misalnya di mana ada tempat yang kosong, atau ketika akan dimakamkan mungkin akan ada bentuk-bentuk kekurangan di dalam penyelenggaraan, maka dari sisi ini ada maslahat diakhirkan sampai waktu terang. Ya. Namun kalau asalnya bisa diselenggarakan di malam hari, diselenggarakan secepat mungkin. Bali ajjal amruhu, dipersegera perkaranya. Ayunqal ila hufratihi naqlan ba'da yuksal witran wa yaj'al fi akhir ghuslatin min ghuslatihi kafura. Ya. Bahkan dipindah ke hufranya, ke liang lahatnya, dengan sebenar-benar perpindahan setelah dicuci, setelah dimandikan ganjil. Ya. Disebutkan dimandikan ganjil sebab dalam hadits Ummu Atiyah tentang kisah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan, Nabi memerintah untuk dimandikan 7 atau 5, 7, 9, ya, dengan jumlah yang ganjil. Nah, kemudian di hadis itu pula disebutkan bahwa hendaknya dijadikan pada akhir cuciannya dicampur dengan kafur. Ya. Nah, dan ini dalam bahasa Indonesia disebut kafur barus. Ya. Ini adalah semuanya adalah hal yang disyariatkan. Kemudian kata beliau wa yukaffan fi thalathati athwabin bil. Hendaknya ia dikafani dalam tiga kain yang putih. Sahuliyah. Kain putih yang sahuliyah. Ya, sahuliyah ini nisbah kepada Sahul. Sebuah Madinah, sebuah kota di Ib. Dan Ib ini salah satu kota besar di negeri Yaman. Ya. Dan di kota itu, di Sahul ini, situ dibuat kain ini. Nah, asal kain itu muncul dari situ. Karena itu disebutkan sahuliyah. Jelas? Jadi kalau ada kain yang seperti itu yang dipakai. Kalau tidak ada, maka kain apa saja yang putih. Karena itu kata beliau, in wujidat, kalau diketemukan. Fa'il lam tujad sahuliyatun, kalau tidak diketemukan sahuliyah, kuffina fi thalathati athwabin bil, laysa fiha qamisun wala imamah. Maka dia dikafani dalam tiga pakaian putih. Tidak ada padanya qamis. Tidak ada gamisnya yang kayak apa namanya? Kayak baju dia pakai, dipotong tengah kain itu kemudian dimasukkan, dan juga tidak dipakaikan imamah. Bahkan dikafani saja dengan tiga kain. Wa yajammar kafanuhu witran. Demikian pula dilakukan tajmir. Itu diberikan wangi-wangian. Dijamr, diasapi dengan wangi-wangian. Ya, witran, ganjil. La syaf'an, tidak genap. Qabla yulaf alaihi, sebelum kain itu dililitkan padanya. Sebelum kain itu dililitkan padanya. Ya, ini masuk ke dalam keumuman yang memperindah jenazah itu atau apa namanya, supaya jenazah itu hadir dalam keadaan yang paling baiknya. Ya, karena itu dia dimandikan, di akhirnya dipakaikan kafur agar supaya tidak ada bau yang tidak enak, semuanya dengan bau yang baik. Nah, wa yusra bis-sayri bi janazatihi kama amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya dipersegera berjalan dengan jenazahnya. Ya, sebagaimana yang diperintah Rasulullah SAW. Sebutkan di ta'liq haditsnya. Hadits Abu Hurairah, Bukhari dan Muslim, asri'u bil jenazah. Ini kalimat asri'u umum. Ya, bil jenazah. Fa'in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau jenazah itu salihah, maka sebaik-baik apa yang kalian kedepankan untuknya. Jadi kalau dia persegera itu salihah, maka sebaik-baik yang segera dia kedepankan. Wa in taku siwa dalika fasyarrun tad'unahu ala riqabikum. Kalau dia bukan salihah, maka kejelekan yang kalian letakkan di atas punggung kalian. Karena itu persegera. Ya. Disebutkan dalam riwayat bahwa bersegeranya di sini bukan berlari. Dan bukan juga berjalan sangat cepat. Ya, dia berjalan cepat, tapi dunar ramal. Berjalan cepat, tapi bukan berlari-lari kecil. Ya, demikian ketentuannya. Nah, dipersegera. Ini apabila disandang. Nah, itu yang paling afdalnya. Yang harusnya dilakukan sunnah di dalam penyelenggaraan. Disandang ke pekuburan. Supaya lebih nampak bihar atau nampak mu'idhah dari kematian itu, ya, nampak jenazahnya dan seterusnya, ya, kelihatan. Ya, berbeda dengan sekarang ini, ya, dimasukkan di ambulans dan lain-lainnya, ya, kelihatan kayak tidak ada makna di belakang hal tersebut. Nah, ataupun ada makna tapi kurang. ولا يوضع في التابوت للحمل طيب. Mana? ويحمل للصلاة عليه ila midani Husain. Ya, kemudian ia dibawa untuk disolati di Midan Husain. Ini satu tempat ya, namanya Midan Husain. Dia lapangan. Dari bahirnya lapangan. Sebab sunnahnya dalam sholat jenazah itu dilakukan di lapangan yang terbuka. Dan boleh juga dilakukan di masjid. Ini dua hal yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, adapun kalau disolatkan di rumah, maka ini menyelisih yang aslan, tapi mujizi itu cukup. Ya, apabila telah disolatkan. Wa yusalli alaihi waladuhu Abu Nasr. Dan hendaknya salat terhadapnya adalah anaknya Abu Nasr. In kana hadiran. Apabila dia hadir. Fa in ajiza anil qiyam bis salati alaihi, fa amru salati alaihi ila akhihi Abi Ala. Kalau Abu Nasr tidak mampu untuk salat terhadapnya baik karena dia tidak hadir ataupun karena ada suatu udzur, maka perkara salat ini diserahkan kepada saudaranya Abu Ya'la. Ini dua anak dari Abu Utsman As-Sabuni. Tsumma yuraddu ila al-madrasah. Kemudian dia dikembalikan ke madrasah. Fayudfan fiha baina yaday walidihi asy-syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia dikubur. Jadi dekat ayahnya syahid radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yulhad lahu lihaddin. Kemudian dibikinkan lahat untuknya. Wa yunassab alaihi al-labin nasban. Dan ditancapkan padanya labin. Labin itu batu yang agak lebar. Iya. Telabin. Baik. Ya, apa saja sebenarnya yang ditancapkan, apakah labin atau batu, atau kalau misalnya kayu pun tidak ada masalah. Ya, sebagai tanda bahwa itu adalah kuburan. Yang jelas jangan ditulisi. Ya, jangan ditulisi. Baik. Di sini ucapan penulis dikembalikan ke madrasah. Jadi kuburnya di mana? Di madrasah. Ini termasuk hal yang tidak layak, ya. Sebab kuburan itu harusnya di kuburan kaum muslimin, ya, bukan dikubur di madrasah, ya, dan lain-lainnya. Ternyata apa yang disebutkan di sini oleh penulis, ya, rahimahullah ta'ala, ada suatu hal yang tidak benar. Dan ini salah, tidak ada keraguan. Nah, kata beliau, wala yushak lahu syakun. Jangan dibuatkan untuknya syak. Dalam penguburan ada yang namanya dengan tariqat syak, digali saja, dibuatkan lubang. Dan ada yang disebut dengan nama tariqat al-lahad. Lahad itu digali, setelah sampai di bawah dilahadkan, dibuatkan lahad di bawahnya. Dan ini yang paling afdalnya, paling utamanya dilahad. Nah, tapi bukan artinya syak adalah hal yang diharamkan. Boleh disyak, tapi paling afdalnya dengan lahat. Dipahami? Jadi asalnya lahat, lahat itu artinya miring. Dia miring. Ya, karena itu ketika digalikan ke dalam, dia bentuknya miring. Dimasukkan ke dalam, jadi setelah digali, digali dan ada sisi tembok begini, maka dibuatkan lagi syak di bawahnya. Ya, mengarah kayak gini, miring. Dimasukkanlah jenazah itu ke situ. Nah, kalau keadaannya seperti itu, maka nanti digalikan lagi di atas untuk penempatan labinnya. Ya, sebab yang digali tadi bukan tempat kuburnya, tapi yang di sampingnya. Ya, lahatnya di bagian sampingnya. Jelas ya? Ya, dan boleh juga menggunakan papan atau apa untuk buat seperti lahat, tapi asal kalimat lahat dimiringkan, itu asalnya. Dan berbeda jenis tanah, sebagian tanah ada yang lembek, ada yang keras. Kalau tanahnya keras itu mungkin dibikinkan lahat, tapi kalau tanahnya lembek sulit untuk membuat lahar. Apalagi kalau misalnya di sebagian tempat hujan atau berair sulit jenazahnya masuk, maka di syak itu lebih bagus. Nah, lebih mudah. Wala yattakhad lahu tabut aslan. Jangan dibuatkan tabut untuknya sama sekali. Maksudnya kerandi atau keranda yang mayat itu di dibuatkan penutup di atasnya, itu tabut namanya. Ya, paham ya? Yang biasa dilihat di apa jenazah itu di ada di masjid-masjid seperti itu. Ada bentuk kayak rumah-rumah. Nah, itu tabut namanya. Jangan dibuatkan seperti itu. Sebab itu adalah hal yang tidak ada asalnya. Kalau diletakkan di atas sesuatu supaya mudah untuk disandang, ya, mudah untuk disandang tidak apa-apa. Tapi dibuatkan tabut tidak. Wala yudha fit tabuti lil hamal ila al musalla. Dan jangan dia diletakkan di tabut untuk dibawa ke musalla. Ini jelas. Wal yudha ala al janazati malfufan fil kafan musajja bi thawbin abyad laysa fihi ibrisin bihal. Ya. Kemudian kata beliau, dan hendaknya dia diletakkan atau diletakkan di atas jenazah itu malfuf, dalam keadaan dia sudah dibungkus dengan kafan. Musajja bi thawbin abyad. Musajja itu artinya terbungkus, tertutup dengan kain putih. Nah, laisa fihi ibrisin biha, tidak ada padanya ibris. Ibrisin. Ibrisin artinya harir. Ya. Tidak ada padanya kain sutra. Tidak boleh memakai kain sutra. Ini penekanan. Tidak boleh pakai kain sutra sama sekali. Wala yutayyan qabruhu wala yajassas wa yarshu alayhi al-ma wa yudha alayhi al-hasa. Jangan diberikan tanah ke kuburnya. Ya, masa dahulu kalau seorang ingin membangun, itu membangunnya pakai tanah. Jadi tanah dicampur dengan jerami, kemudian dibuatlah labin batu untuk menyangga, atau batu-batuan untuk temboknya, atau sebagai casementnya sekarang untuk diluruskan temboknya. Nah, maka jangan diberikan tanah seperti di kubur. Maksudnya di sini tanah ini adalah dipakai nanti untuk membangun, menghiasi kubur. Ini masuk dalam bentuk membangun. Ya, larangannya jangan yutayyan, sebab dia masuk dalam bentuk membangun kubur. Wala yajassas, dan jangan dikapuri. Ya, dicat pakai kapur. Pakai kapur saya tidak boleh, apalagi kalau cat-cat yang sangat mewah sekarang ini. Itu juga tidak boleh. Ya, sekarang pakai keramik, pakai tehel. Nah, wayarshu alaihi al-ma, kemudian dituangkan terhadapnya air. Jadi dua hal ini, la yatayyan kubarnya wala yajassas, ini adalah hal yang ma'ruf. Ya, tidak boleh ada bina di kubur. Nah, itu hadith-hadithnya jelas. Demikian pula tajassis kubur juga tidak boleh, juga hadith-hadithnya jelas di dalam Sahih Muslim. Kemudian dipercikkan padanya air. Ya, maksud dipercikkan padanya air supaya tanahnya itu menjadi keras dan muhkam. Ya. Agar supaya tidak terbongkar atau tidak ada binatang buas yang merusaknya. Ataupun kalau ada hujan dengan sangat mudah dia terbawa arus. Ya. Jadi maksudnya dikeraskan. Kemudian wayudhu alaihi al-hasa, diletakkan padanya batu-batuan, batu-batu kerikil. Ini semuanya maksudnya supaya tidak mudah terbongkar. Dan kalau diletakkan misalnya di sekitar kuburan bebatuan, batu-batu agak besar, ya, di sekitar tanah itu agar tanahnya begitu kena hujan tidak jatuh, kemudian diletakkan di atasnya kerikil, maka ini tidak apa-apa. Ya, ini semuanya tidak masuk dalam kategori membangun. Jelas ukurannya, dia jangan masuk dalam kategori membangun. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dipakai untuk menyangga kuburan itu, dipakai untuk batu-batuan yang dipakai di sekitar kuburan itu tidak setinggi tinggi tanah kubur itu. Jelas? Wa yumkatu inda qabrihi miqdar ma yunhar jazur. Ya. Kemudian diam di kuburnya. Maksudnya jangan langsung berangkat pergi setelah dikuburkan. Sepanjang atau sekadar kambing disembelih. Wa yaqassam lahmuhu. Kemudian dibagi dagingnya, disembelih, dikuliti, dibagi dagingnya. Begitu maksudnya. Sekitar berapa menit ya kira-kira? Ya. Sekitar 20 menit atau setengah jam. Nah. Namun apa yang disebutkan oleh penulis di sini, ini tidak ada dalilnya. Terhadap Rasulullah SAW. Iya, diwarid dari Nabi SAW dimintakan doa untuk orang yang dikubur di situ, tapi tidak diberikan waktu tertentu. Tidak diberikan waktu tertentu. Jadi dalam sebagian riwayat di Sahih Muslim, Nabi SAW setelah menguburkan sahabatnya, beliau bersama para sahabat duduk. Ya. Kemudian setelah itu beliau berkata, doakanlah untuk saudara kalian, mohonkan untuk dia as-sabat. Fainahul an yus'al. Sungguhnya dia sekarang lagi ditanya. Ini syariatnya mendoakan untuk saudara-saudara kita setelah dikuburnya. Ya, didoakan supaya dia dikokohkan. Didoakan dia diberikan as-sabat. Nah. Jelas? Iya, dan apa yang disebut oleh penulis di sini, kadar yang beliau sebut seperti kadar menyembelih, ini dinukil dari sebagian sahabat. Ada riwayat dari siapa? Amr bin Al-As. Ya. Beliau berwasiat tentang hal itu, tapi itu adalah riwayat dari seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memberikan batasan tertentu. Iya. Kemudian kata beliau, "Wa yas'alullah ويسأل الله تعالى على رأس قبره له التثبيت الموعود لجملة المسلمين." Kemudian dimohonkan kepada Allah di atas kepala kuburannya, atau di diwakilkan untuknya pengupahan yang dijanjikan untuk keumuman kaum mukminin yang tertera dalam firman-Nya di qoulihi ta'ala, "Tsabbitu Allahu alladziina aamanu bil qouli tsabit fil hayati dunya wal akhirah." Nah, dimohonkan untuknya hal ini. Tapi ini termasuk wasiat yang baik. Ya. Permohonan istighfar, permohonan agar supaya ia dikokohkan. Ya. Termasuk hal yang dibutuhkan oleh seorang mukmin. Dan dalil tentang hal ini telah kita sebutkan tadi dari kisah di dalam riwayat Muslim. Ya. Kemudian kata beliau, wa yastaghfiru lahu wa liwalidayhi wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat wa la yunsa bal yudhkar bid du'a. Kata beliau, hendaknya dimohonkan ampun untuknya, demikian pula untuk kedua orang tuanya, dan kepada seluruh kaum mu'minin dan mu'minat, kaum muslimin dan muslimat, janganlah ia dilupakan, maka hendaknya dia diingat dengan doa. Fa innal mu'min idza qubira kana kal ghariqil mabghut. Sebab seorang mukmin kalau dia telah dikubur, maka dia seakan-akan seperti orang yang tenggelam, al mabghut. Ya, al mabghut artinya orang yang tenggelam. Kalau dikatakan baghatahu syai, itu artinya halakahu, dia dibinasakan oleh sesuatu itu. Ya, seperti orang yang tenggelam, dia akan binasa. Nah, yang tadi da'watan salihatan tulhiqu, dia menunggu doa yang salih yang memperbaikinya atau yang ikut bersamanya. Wala yumakkan ahadun minal jawari wan niswan ayakshifna ru'usahunna wa ayandabna fi dhalikal waqt. Dan jangan seorang pun diberi tamkin, diberikan kelapangan dari kalangan budak-budak perempuan atau anak-anak kecil perempuan dari kalangan para perempuan dewasa. Jangan mereka diberi kesempatan untuk membuka kepala-kepala mereka dan untuk melakukan nadab atau nutbah pada waktu itu. Ya. Nah, Setelah itu dia berucap kesedihan, ya, berucap kesedihan. Ucapan-ucapan yang menggambarkan kesedihannya jangan diizinkan. Bal yashtagilu al-kullu bid-du'a'i wal istighfar. Bahkan setiapnya semuanya sibuk dengan doa dan sibuk dengan memohon pengampunan. La'allallaha subhanahu wa ta'ala yuhawwin 'alaihi al-amr fi dhalika al-waqt. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meringankan perkara itu pada waktu itu. Ya, maksudnya meringankan perkara beliau di dalam kubur menjawab pertanyaan para malaikat menghadapi fitnah kubur. Wa yassara khuruj munkarin wa nakirin min qabrihi ala ridha minhu wa yansarifani anhu wa qad qala lahu. Dan dimudahkan baginya, dimudah sehingga Allah didoakan untuknya, ya, dan semoga Allah memudahkan mungkar dan nakir keluar dari kuburnya dalam keadaan dia ridha terhadapnya, dan keduanya keluar. Wa qad qala lahu, sedangkan mungkar dan nakir sudah berkata, nam naumatal arus fala ra'ata alaik, ya, tidurlah kamu, ya, tidurnya tidur pengantin, tidak ada ketakutan terhadap engkau. Nah, maksudnya tidur dengan tiduran yang nikmat, yang sejahtera, yang baik, tidak ada ketakutan lagi terhadapmu. Dan ini warid, ya, dalam sebagian hadis, walaupun tidak dengan konteks ini, namun umumnya para malaikat memberi kabar gembira, mungkar dan nakir memberikan kabar gembira terhadapnya. Nah, dan hadisnya sabit dalam Jami' at-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil. Nah, wa yaftahani fi qabrihi baban min al-jannah. Dan keduanya telah membuka pada kuburnya pintu dari surga. Ya, dan ini warid di dalam hadis yang kita sebutkan tadi dan juga ada dalam hadis Bara' bin Azib dan lain-lainnya penjelasan tentang hal ini. Fadlan min Allah wa minnah. Keutamaan dari Allah dan anugerah. Fa yafuzu fawzan wa yahuzu thawaban karima. Wa yalqa ruhan wa raihana wa rabban kariman rahima. Ya, sehingga dia beruntung dengan keberuntungan yang sangat besar dan dia mendapatkan pahala yang sangat mulia dan dia menjumpai rauh dan raihan dan dia menjumpai rab yang sangat pemurah lagi sangat penyayang. Akhir wasiat, ini akhir dari wasiat beliau. Nah, dan wasiat-wasiat beliau ini adalah wasiat yang dibutuhkan oleh setiap muslim dan muslimah. Dia butuh berwasiat seperti itu di dalam menghadapi kematiannya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semua dan mengampuni al-imam al-muhaddith Abu Utsman al-Thawbani rahimahullahu ta'ala. Baik, ila huna. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طيب, ini akhir درس.